بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن شاء الله kita lanjutkan. قال الإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى، قال تعالى الله سبحانه وتعالى berfirman: ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن سوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. Dan Allah akan mengazab orang-orang munafik, baik laki-laki maupun wanita. Demikian pula orang-orang musyrik, baik laki-laki maupun wanita. Mereka-mereka yang berprasangka buruk terhadap Allah Tabaraka wa Ta'ala, atas mereka giliran kematian yang demikian buruk. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala murka kepada mereka dan melaknat mereka dan menyediakan bagi mereka jahannam, dan sungguh itu sejelek-jelek tempat kembali. Falam yajma' ala ahadin minal wa'id wal uqubah ma jama'a ala ahli al-isyraq. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah mengumpulkan ancaman-ancaman dan janji-janji atas seseorang sebagaimana yang Allah kumpulkan atas ahli kesyirikan. Fa innahum dannu bihi dhanna sau. Maka sungguh mereka ada orang-orang yang berprasangka buruk terhadap Allah Tabaraka wa Ta'ala. Hatta asyraku bih, hingga mereka pun menyekutukan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Walau ahsanu bihid dan lawahaduhu haqqa tawhidih. Dan seandainya mereka berprasangka baik terhadap Allah Tabaraka wa Ta'ala, sungguh mereka pun akan mentauhidkan Allah dengan sebenar-benarnya. Walihada akhbar subhanahu anil musyrikin annahum ma qadaruhu haqqa qadrih fi thalath mawadi' min kitabih. Dan oleh sebab itu Allah subhanahu wa ta'ala mengkhabarkan tentang orang-orang musyrik, bagaimana mereka-mereka ini ada orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pengenalan yang benar. Dan ini Allah sebutkan di tiga tempat di dalam kitabnya. Wa kaifa yaqdiruhu haqqa qadri yuqaddiruhu haqqa qadri man ja'ala Allahu adlan wa niddan. Bagaimana bisa dikatakan mereka adalah orang-orang yang mengenal Allah dengan pengenalan yang benar, dalam keadaan mereka itu menjadikan adanya tandingan-tandingan bagi Allah. Mereka menjadikan adanya zat-zat yang setara dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Yuhibbuhu wa yakhafuhu wa yarjuhu. Mereka mencintai zat-zat selain Allah tadi. Mereka takut kepadanya, mereka menggantungkan harapan padanya. Wa yadhillu lahu wa yakhda lahu. Mereka merendahkan diri di hadapannya, mereka tunduk padanya, wa yahrab man sakhatihi wa yu'thir mardatihi. Bagaimana mereka itu lari menghindar dari kemurkaan zat itu, dan mereka lebih mendahulukan, lebih mengutamakan keridhaan zat itu dibandingkan keridhaan Allah tabaraka wa ta'ala. Qala ta'ala, Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 165, wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum kahubbillah. Dan di antara manusia ada orang yang menjadikan tandingan-tandingan selain Allah tabaraka wa ta'ala. Mereka mencintai tandingan-tandingan itu sebagaimana cinta kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Wa qala ta'ala, dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-An'am ayat pertama, alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'alal dhulumati wan nur thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Segala puji bagi Allah tabaraka wa ta'ala, zat yang telah menciptakan langit dan bumi, menjadikan ada gelap dan cahaya. Kemudian orang-orang kafir, mereka menjadikan adanya zat-zat yang setara dengan Rab mereka. Ai makna ya'dilun, yaitu yaj'aluna lahu adlan fil ibadah wal mahabbah wa ta'dil. Menjadikan adanya zat yang setara dengan Allah tabaraka wa ta'ala dalam masalah ibadah, dalam masalah mahabbah, dan masalah ta'dil. Wa hadhihi hiya taswiyah allati athbataha al musyrikun baina Allah wa baina alihatihim. Dan inilah sikap menyamakan yang ditetapkan oleh orang-orang musyrikun, menyamakan antara Allah dengan sesembahan-sesembahan mereka. Wa'arafu wahum finna, dan ini yang akan mereka akui dalam keadaan ketika mereka itu di neraka. Annaha kanat dalalan wa batilan. Tapi bahwasanya mereka berada dalam kesesatan, dalam kebatilan. Fayakulun li alihatihim wahum finnar ma'ahum. Maka orang-orang musyrikun, mereka akan berkata kepada sesembahan-sesembahan mereka dalam keadaan mereka itu berada di dalam neraka bersama dengan sesembahan-sesembahan mereka tadi. Disebutkan dalam surah Asy-Syu'ara ayat 97-98. Tallahi in kunna lafi dhalalin mubin. Demi Allah, sungguh kita ini berada dalam kesesatan yang nyata. Id nusawwikum bi rabbil alamin. Ketika kami menyamakan kan Rabbil Amin. Wa ma'lum annahuma sawawuhum bihi fidzat wassifat wal af'al. Dan sebagaimana diketahui bahwasanya orang-orang musyrikun tidaklah menyamakan sesembahan-sesembahan mereka dengan Allah dalam permasalahan zat, tidak pula dalam permasalahan sifat, tidak pula dalam perbuatan-perbuatan. Wala qalu inna alihatahum khalaqat as-samawati wal-ard. Mereka tidak mengatakan bahwasanya sesembahan-sesembahan mereka itu menciptakan langit dan bumi. Wa annaha tuhyi wa tumit. Mereka tidak mengatakan sesembahan-sesembahan mereka itu menghidupkan dan mematikan. Wa inna masawauha bihi fi mahabbatihim laha. Adapun sikap menyamakan yang mereka lakukan adalah dalam masalah mahabbah, yaitu bagaimana mereka mencintai sesembahan mereka sebagaimana mencintai Allah tabaraka wa ta'ala wa ta'dhimihim laha, bagaimana mereka itu mengagungkan sesembahan-sesembahan mereka, wa ibadatihim iyaha, dan bagaimana mereka mengibadai sesembahan-sesembahan mereka itu. Kama tara alaihi ahlul isyraq mimma yantasibu ilal islam, sebagaimana ini bisa engkau lihat pada pelaku-pelaku kesyirikan dari mereka-mereka yang menisbatkan diri kepada Islam ini. Wa minal ajbi annahum yantasibun ahlat tauhid ila tanakkus bil masyayikh wal anbiya was salihin. Dan yang lebih mengherankan, mereka-mereka ini, yaitu pelaku-pelaku kesyirikan yang menisbatkan diri kepada Islam ini, mereka justru menisbatkan ahlu tauhid kepada sikap meremehkan para masyayikh, meremehkan para nabi, meremehkan orang-orang salih. Pelaku-pelaku kesyirikan dari mereka-mereka yang menisbatkan diri kepada agama ini menyatakan ahlu tauhid ada orang-orang yang meremehkan para masyayikh, meremehkan para nabi, meremehkan orang-orang salih. Wa ma dhanbuhum illa an qalu, dan tidak ada dosa dari ahlu tauhid kecuali, tidak ada kesalahan, tidak ada dosa kecuali mereka itu mengatakan. Tapi menurut mereka, menurut ahlu syirik ini sebagai dosa. Menurut ahlu syirik ini sebagai sebuah kesalahan. Dalam keadaan itu bukan dosa, itu adalah sebuah kebenaran. Ahlu tauhid mengatakan, innahum abid la yamlikuna li anfusihim wala li ghairihim darra wala naf'a. Ahlu tauhid mengatakan, para masyayikh, para nabi, orang saleh ada hamba yang tidak menguasai diri mereka sendiri, apalagi menguasai orang lain. Tidak mampu menimpakan kemadaratan dan tidak pula mampu memberikan kemanfaatan. Sebuah kebenaran dinyatakan ahlu tauhid, tapi dinyatakan itu sebagai sebuah sikap meremehkan, melecehkan para masyayikh, para nabi, orang-orang salih. Wala mautan, wala hayatan, wala nusyura. Mereka-mereka, para masyayikh, para nabi, orang salih, tidak menguasai permasalahan kematian, masalah kehidupan, ataupun masalah membangkitkan. Wa annahum la yashfa'una li'abidihim abada. Dan mereka-mereka ini, yaitu para masyayikh, para nabi dan orang-orang salih, mereka tidak akan bisa memberikan syafa'ah kepada orang-orang yang mengibadai mereka. Bal qad haramallahu syafa'atihim lahum. Bahkan Allah mengharamkan syafa'ah mereka bagi penyembah-penyembahnya. Wala yashfa'una li ahli tauhid illa ba'da idznillahi lahum fi syafa'ah. Bahkan para masyayikh, para nabi, orang-orang saleh tidak akan bisa memberikan syafa'ah kepada ahlu tauhid kecuali setelah adanya izin dari Allah tabaraka wa ta'ala bagi mereka untuk menyampaikan syafa'ah. Falaisa lahu minal amr syai', mereka tidak memiliki hak atas urusan-urusan yang ada. Bal al amr kulluhu lillah, bahkan semua urusan ada milik Allah tabaraka wa ta'ala. Wasyafa'ah kulluha lahu subhanah, dan syafa'ah pun demikian. Semua ada milik Allah tabaraka wa ta'ala. Wal wilayah lahu, dan wilayah pun milik Allah. Falaysa li khalqihi min dunihi wali wala syafi'ah. Maka bagi makhluk, tidak ada wali, tidak ada penolong, tidak ada pemberi syafa'ah selain Allah tabaraka wa ta'ala. Fasyirku wa ta'til mabniyani ala su'idhan billahi ta'ala. Kata Ibn Qayyim yang berikutnya, maka demikian, kesyirikan, sikap ta'til, kedua-duanya itu dibangun di atas su'udhan, berprasangka buruk terhadap Allah tabaraka wa ta'ala. Walihada qala Ibrahim imamul hunafa. Oleh karena itu Nabi Ibrahim berkata, Nabi Ibrahim imamul hunafa, beliau berkata li khusuma'ihi minal musyrikin. Perkataan yang ditujukan kepada kaum musyrikin yang berusaha untuk mendebat beliau, membantah beliau. A'ifkan alihatan dunallahi turidun. Apakah dengan kebohongan-kebohongan kalian menginginkan ilah-ilah selain Allah? Fama dhannukum birabbil alamin. Maka bagaimana kalian berprasangka terhadap Rabbil Alamin? Wa in kana al-ma'na madannukum bihi ayyu'amilakum wa yujazikum bihi wa qad 'abadtum ma'ahu ghayruhu wa ja'altum lahu niddan. Maka makna dari ucapan Nabi Ibrahim ini, bagaimana kalian berprasangka terhadap Allah tabaraka wa ta'ala terkait dengan apa yang akan Allah perbuat atas kalian, terkait dengan balasan apa yang akan Allah berikan kepada kalian dalam keadaan kalian telah beribadah kepada selain Allah, bersamaan dengan kalian itu beribadah kepada Allah, kalian jadikan adanya tandingan-tandingan bagi Allah. Walaupun maknanya demikian, fa'anta tajid tahta hadat tahdid. Maka sungguh, kalian menjumpai semua itu berada di bawah ancaman ini. Ma dhanantum bi rabbikum minas su' hatta abadtum ma'ahu ghairah. Bagaimana kalian berprasangka kepada Rabb kalian dengan prasangka yang demikian buruk hingga kalian mengibadai selain Allah bersamaan dengan kalian beribadah kepada Allah. Fa innal musyrik imma ayyadunna anna Allah subhanahu yahtaj ila mayudabbir amral alam ma'ahu. Min wazir ay dhahir ay aun. Yang ada pada orang musyrik, kemungkinannya mereka berprasangka bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala membutuhkan adanya zat-zat selain dirinya, bersama dirinya untuk mengatur urusan alam ini. Allah membutuhkan adanya pembantu. Allah membutuhkan adanya pendukung. Allah membutuhkan adanya penolong untuk mengatur alam ini. Ini yang ada pada orang musyrik. Wa hadha a'dham tankis liman huwa ghaniu an kulli ma siwahu bidati wa kullu ma siwahu fakir ilahi bidati. Maka tentunya ini sikap meremehkan, sikap melecehkan yang paling besar terhadap zat yang tidak membutuhkan selain dirinya, sementara yang lainnya sangat-sangat membutuhkan Allah tabaraka wa ta'ala. Wa imma ayadunna anna Allah subhanahu innama tatimmu qudratuhu biqudratis syarik. Atau orang-orang musyrik, mereka berprasangka, mereka meyakini bahwa Allah subhanahu wa ta'ala kemampuannya akan lengkap, akan sempurna dengan adanya kemampuan dari sekutunya. Kemampuan sekutu itu yang akan melengkapi, yang akan menyempurnakan. Wa imma ayadunna bi annahu la ya'lam hatta yu'allimahu alwasitah. Atau orang-orang musyrik mereka berprasangka yang itu mereka jadikan di bagian keyakinan mereka bahwasanya Allah itu tidak mengetahui hingga diberitahu oleh perantara, oleh wasitah, makhluk, zat yang mereka-mereka orang-orang musyrik jadikan perantara antara mereka dan Allah tabaraka wa ta'ala. Allah tidak tahu sampai perantara ini memberitahu. Au la yarham hatta yaj'alhu alwasitah yarham. Atau Allah tidak akan merahmati hingga wasitah ini yang menjadikan Allah itu merahmati. Au la yakfi 'abdahu wahdah. Atau mengatakan Allah tidak akan bisa mencukupi hambanya. Tep. Au la yaf'al ma yuridul 'abdi. Ma yuridul 'abdu hatta yashfa' 'indahu alwasitah. Atau Allah tidak akan melakukan apa yang diinginkan oleh seorang hamba hingga wasitah itu menyampaikan syafa'ah di sisi Allah tabaraka wa ta'ala. Kama yashfa'al makhluk indal makhluk. Sebagaimana makhluk itu menyampaikan syafa'ah di sisi makhluk. Fayahtaj ayakbal syafa'atau lihajati ila syafi' wintifa' bihi. Maka perhatikan sikap meremehkan, sikap melecehkan ini. Mereka menyamakan Allah tabaraka wa ta'ala dengan makhluk. Hubungan seorang hamba dengan Allah disamakan hubungan hamba dengan sesama makhluk yang terkadang bisa membutuhkan wasitah, membutuhkan ada perantara. Bagaimana makhluk itu menyampaikan syafa'ah kepada makhluk. Hingga makhluk ini pun apa? Butuh untuk menerima syafa'ah tadi. Karena makhluk ini butuh. Ada kebutuhan. Ada kemanfaatan yang dia inginkan dari yang menyampaikan syafa'ah. Katakanlah raja dengan rakyat. Butuh adanya perantara di antara keduanya. Perantara yang menyampaikan kebutuhan-kebutuhan rakyat kepada rajanya. Raja tidak tahu kebutuhan rakyat kalau tidak diberitahu oleh sang perantara ini. Raja tidak akan merahmati rakyat kalaupun sang perantara tidak menjadikan raja merahmati. Maka perantara ini yang menyampaikan syafa'ah di hadapan raja. Dan raja pun akan menerima syafa'ah karena membutuhkan, butuh kepada perantara ini, butuh untuk diberitahu, butuh untuk ditolong, didukung, dibantu. Mereka menyamakan Allah tabaraka wa ta'ala dengan raja yang seperti ini. Bukankah ini sikap meremehkan dan sikap melecehkan? Yang namanya raja, mereka menerima syafa'ah karena mereka butuh kepada orang yang menyampaikan syafa'ah ini. Tukziruhu bihi minal killah. Watu'azzizuhu bihi minal dhillah. Karena itu yang akan memperbesar kelompoknya. Itu yang akan memuliakan dirinya. Menambah kemuliaan dirinya. Ini yang ada pada raja. Dan itu yang mereka step samakan dengan Allah tabaraka wa ta'ala wal iyadu billah. Au la yujibu du'a'u ibadihi hatta yas'alul wasitah an tarfa' tilkal hajat ilaihi. Atau lihat bagaimana orang-orang syirik membangun keyakinannya. Allah tidak akan mengijabahi doa-doa hambanya hingga sang perantara meminta untuk diangkat kebutuhan-kebutuhan itu. Atau hingga para hamba meminta kepada perantara ini untuk mengangkat, untuk menyampaikan, memanjatkan kebutuhan-kebutuhan itu kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Allah tidak akan memenuhi doa seorang hamba hingga para hamba meminta kepada perantara untuk memanjatkan doanya, menyampaikan doanya, permohonannya kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Kama huwa halul muluk dunia. Sebagaimana demikian keadaan para raja di dunia. Wahada aslu syirkul khalqi. Dan inilah asal kesyirikan yang ada pada makhluk ini. Au yadunnu annahu la yasma' du'aahu li bu'dihi anhum. Atau mereka berprasangka bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak bisa mendengar doa para hamba karena jauhnya para hamba itu dari Allah tabaraka wa taala. Hatta yarfa'al wasa'id ilahi dalik. Hingga para perantara ini yang mengangkat, yang memanjatkan doa kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Au yadunnu anna lil makhluk alaihi haq. Atau meyakini bahwasanya ada di antara makhluk yang memiliki hak. Hingga memiliki kewibawaan di sisi Allah tabaraka wa ta'ala. Fahuwa yaksimu alaihi bihaqi dalikal makhluk alaih. Maka Allah pun kemudian membagi-bagi hak antara dirinya dengan makhluk tersebut. Wa yatawassal ilaihi bidalikal makhluk. Hingga para hamba menjadikan makhluk itu sebagai penghubung antara dirinya dengan Allah tabaraka wa ta'ala. Kama yatawassal annas ilal akabir wal muluk. Sebagaimana manusia mencari penghubung antara diri mereka dengan orang-orang besar, dengan para raja. Biman ya'izzu alaihim wala yumakkinuhum mukhalafatihim. Wala yumkinuhum mukhalafatihim. Dan yang dijadikan penghubung ini adalah seseorang yang lebih mulia atau memiliki kemuliaan, kewibawaan di hadapan para raja. Di mana para raja tidak mungkin menyelisih orang yang dijadikan penghubung ini. Lihat bagaimana mereka itu menyamakan Allah dengan para raja. Ini bukan sikap mengagungkan. Wa kullu hadza tanakkus lirububiyyah. Semua ini justru meremehkan, melecehkan rububiyah Allah tabaraka wa ta'ala wa hadmu li haqqiha, dan bahkan menghilangkan hak-hak rububiyah. Walau lam yakun fihi illa naqsun mahabbatillahi ta'ala wa khawfihi wa raja'ihi wa tawakkul alaihi wal inaba ilaihi min qalbin musyrik. Seandainya di dalam sikap-sikap ini, di dalam kesyirikan ini, tidak ada selain akan berkurangnya rasa cinta kepada Allah, selain akan berkurangnya rasa takut kepada Allah, harapan, ketawakalan kepada Allah tabaraka wa ta'ala dari kalbu seorang manusia. Bisababi kismati dalika bainahu subhanahu wa baina man asyraka bihi. Disebabkan karena dia membagi-bagi rasa cinta tadi. Membagi-bagi rasa takut, rasa harap, tawakal antara Allah dengan zat yang dia sekutukan dengan Allah. fayankus wa yad'af aw yanmahi dzalika ta'dib al mahabba wal khaw wal raja, maka tentunya akan berkurang, akan melemah, bahkan mungkin hilang pengagungan, rasa cinta, rasa takut, rasa harap, bisababi sarfu aktharuhu aktharahu aw ba'dahu ila man abaduhu min duni, dengan sebab dia memalingkan sebagian besarnya atau sebagiannya kepada zat yang dia ibadai selain Allah tabaraka wa ta'ala. Seandainya tidak ada pada kesyirikan kecuali perkara-perkara tadi, lakafa fi syana'atihi, maka cukuplah itu menunjukkan keburukan kesyirikan. Sementara di sana, tidak hanya itu yang ada. Lebih banyak, berlipat-lipat. Fasyirku malzum litanakkusi Rabb subhanah. Maka yang namanya kesyirikan, ini suatu yang berkonsekuensi atau merupakan konsekuensi dari sikap tanakkus, meremehkan, melecehkan Rabbil Alamin. Wa tanakkus lazim lahu darurah. Dan secara daruri, itu adalah merupakan konsekuensi. Orang yang melakukan kesyirikan, pasti orang yang dia itu melecehkan, meremehkan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Orang yang meremehkan dan melecehkan pasti akan melakukan kesyirikan. Sya'al musyrik am aba. Baik orang musyrik itu mengakui ataupun tidak mengakui. Mau ataupun tidak mau. Walihada iqtada hamduhu subhanah wa kamalu rububiyyatihi alla yaghfiruhu. Maka kesempurnaan rububiyah Allah tabaraka wa ta'ala menuntut untuk Allah tidak mengampuni dosa kesyirikan. Wa ayyukhalla sahibahu fil adabil alim. Dan Allah jadikan pelaku-pelaku kesyirikan kekal dalam azab yang demikian menyakitkan. Wa yaja'alhu ashkar bariyah. Dan Allah jadikan sebagai makhluk yang paling sengsara. Fala tajid musyrikan qat illa wa huwa mutanakkis lillahi subhanah. Maka tidak akan kau jumpai seorang musyrik pun kecuali pasti dia adalah orang yang meremehkan, melecehkan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa in za'ama annahu yu'adzimahu bidzalik. Walaupun dia menyangka dirinya ada orang yang mengagungkan Allah dengan kesyirikan yang dia lakukan. Kama annaka la tajid mubtadi'an illa wa huwa mutanakkis li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana sungguh engkau tidak akan menjumpai seorang mubtadi' pun kecuali dia adalah orang yang meremehkan, melecehkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa in za'ama ana mu'adzim lahu bitilkal bid'ah. Walaupun dia menyangka, dia meyakini dirinya adalah orang yang mengagungkan Rasul dengan kebid'ahan itu. Fa innahu yaj'umu annaha khair minas sunnah wa aula bisawab. Bagaimana dia itu menyangka, bagaimana dia meyakini bahwa kebid'ahan itu lebih baik dibandingkan sunnah. Lebih pantas untuk cocok sesuai dengan kebenaran. Au yaj'umu annaha hiya sunnah. Atau meyakini, menyangka bahwa kebid'ahan itulah sunnah. Wa in kana mustabsiran fi bid'atihi fahuwa masyaqillahi wa rasulih. Dan kalaupun dia itu dalam keadaan tahu bahwasanya dia lakukan adalah sebuah kebid'ahan, maka sungguh dia adalah orang yang berseberangan pihak dengan Allah dan Rasulnya. Fal mutanakisun al mangkusun indallah ta'ala wa rasuli wa awliya'i. Maka orang-orang yang meremehkan, yang melecehkan Allah tabaraka wa ta'ala, sungguh mereka ada orang-orang yang akan dilecehkan, diremehkan di sisi Allah, di sisi Rasulnya dan wali-wali Allah. Hum ahlu syirik wal bid'ah. Mereka-mereka ini adalah pelaku-pelaku kesyirikan dan pelaku-pelaku kebid'ahan. Wala siyama man bana dinahu ala anna kalam Allah wa rasulih adillatul lafziyah la tufidul yakin. Lebih-lebih mereka-mereka yang membangun agamanya di atas kaidah pemahaman bahwasanya firman Allah, sabda Rasul itu hanyalah dalil-dalil lafziyah, sekedar lafaz-lafaz saja, tidak memberikan faedah, tidak akan memberikan keyakinan. Wala tughni anil yakin wal ilm syai'an, tidak memberikan keyakinan, tidak membuahkan ilmu sama sekali. Wayallah lil muslimin ay syai' fata min hadat tanakus. Maka perhatikan apa yang akan hilang, apa yang akan lepas dengan sikap meremehkan ini. Wa kadzalika man nafas sifati kamal minar rabb anir rabb ta'ala. Demikian pula mereka-mereka yang menafikan sifat-sifat kesempurnaan dari Rabb tabaraka wa ta'ala. Khasyatan mayatawahamuhu minat tashbih wa tadzim. Dengan alasan mereka takut. Mereka akan menyamakan. Menyamakan Allah tabaraka wa ta'ala. Atau menyatakan Allah itu memiliki jisim. Faqad ja'a minat tanakkus bididdi ma wassafallah subhanahu nafsahu minal kamal. Maka sungguh orang yang seperti ini akan membawa sikap-sikap meremehkan, melecehkan. Karena mereka akan mensifati Allah dengan sifat-sifat yang itu bertentangan dengan apa yang Allah tetapkan bagi dirinya. Wal maksud, adapun maksud di sini, ana hataini ta'ifatain, bahasa dua kelompok ini, yaitu ahlu syirik dan ahlu bid'ah, hum ahlu tanakkus fil haqiqah. Mereka lah orang yang sesungguhnya meremehkan. Mereka lah orang-orang yang sesungguhnya melecehkan. Balhum a'damun nas tanakkuson. Bahkan mereka lah orang yang paling meremehkan, paling melecehkan. Laisa alaihim syaitan. Hatta dannu anna tanakkusahum huwal kamal. Labasa alaihim. Mereka dirancukan, disamarkan oleh syaitan. Hingga mereka menyangka, hingga mereka meyakini sikap meremehkan, sikap melecehkan yang mereka lakukan justru itu merupakan kesempurnaan. Walihada kanat al-bid'ah qarinatu syirik fil kitabillahi ta'ala. Oleh karena itu, kebid'ahan ini selalu mengiringi, selalu diiringkan dengan kesyirikan dalam kitab Allah Ta'ala. Qala Ta'ala, Allah berfirman, Kul innama harrama rabbiyal fawahisha ma zahara minha wa ma batan wal ithma wal baghya bighairil haq wa an tushriku billahi ma lam yunazzil bi sultana wa an takulu ala Allahi ma la ta'lamun. Dan sungguh Rabku mengharamkan perbuatan-perbuatan fahisyah yang nampak maupun yang tidak nampak, perbuatan dosa dan perbuatan aniaya tanpa hak. Dan Rabku mengharamkan engkau menyekutukan dengan Allah apa yang Allah tidak menurunkan bukti padanya. Dan engkau berkata atas Allah tentang apa yang tidak engkau ketahui. Fal itsam wal baghi qarinan. Nah, perhatikan. Dosa dan perbuatan aniaya saling mengiringi satu dengan yang lainnya. Wasyirku wal bid'ah qarinan. Demikian pula kesyirikan dan kebid'ahan saling mengiringi satu dengan yang lainnya. Wallahu a'lam bissawab. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khaira. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.